Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita dipertemukan di majelis yang mulia, di salah satu majelis zikir, majelis ilmu, majelis yang dicintai oleh Allahu Jalla wa'ala, dan bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk mengerumuni majalisil ilmi, majalisil zikri, majlis yang Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan kita untuk memuliakannya. Marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat kita dimudahkan untuk duduk bertolabil ilmi, menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan majlis kita ini menjadi majlis yang mubarakan, dibarokai, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pembahasan kita kali ini adalah pembahasan yang insyaallah kita semuanya sering membaca, sering mendengar, dan kita semuanya membutuhkan. Pembahasan tentang berhias dengan akhlak yang mulia. Ketahuilah ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, agama Islam adalah agama yang penuh dengan kemuliaan. Agama Islam adalah agama yang penuh dengan keindahan. Dan di antara kemuliaan Islam, keindahan Islam, agama Islam adalah agama yang memerintahkan manusia untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia. Agama Islam adalah agama yang mendorong, memotivasi, memuji akhlak-akhlak yang karimah. Dan ini sangat tampak ya, dengan diutusnya para nabi, para rasul sebagai al-wasithah, sebagai perantara antara Allah dengan makhluk untuk menyampaikan risalah. Allah mengutus para nabi, para rasul ya, yang mereka adalah hamba-hamba Allah yang memiliki akhlak yang mulia. Dari awal diutusnya Rasul Allah, awal Rasul yakni Nuh alaihi salatu wassalam, sampai Nabi kita yang terakhir, Nabi yang Allah utus sebagai Khatamul Anbiya wal Mursalin, Rasuluna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah utus mereka semuanya naam dalam keadaan Allah memberikan kepada mereka nikmat berupa akhlak yang mulia. Naam, akhlak-akhlak yang mulia ada pada para nabi, para rasul. Berbicara tentang kesabaran misalnya, dan juhud di dalam berdakwah. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam berapa tahun berdakwah di tengah kaumnya? Berapa tahun? 950 tahun. Nah, 950 tahun berdakwah di tengah kaumnya. Siang malam beliau berdakwah, tidak pernah putus asa. Itu Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, Allah anugerahi beliau dengan akhlak yang mulia. Allah memuji nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi kitabihil aziz, di dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin azim, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau wahai nabi la'ala khuluqin azim, benar-benar berada di dalam akhlak yang sangat agung. Ini pujian dari Allah subhanahu wa ta'ala sekaligus mengingatkan nikmat yang sangat besar yang Allah anugerahkan kepada hamba dan rasulnya. Allah subhanahu wa ta'ala menyempurnakan akhlak Rasuluna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga bersabda, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq, au kama qala Rasul alaihi salatu wassalam. Tidaklah aku diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, naam, tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang apa? Mulia. Naam. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, al-birru husnul khuluqi. Al-birru husnul khuluq. Nah, ketika beliau sedang berbicara tentang apa makna al-bir, apa itu al-bir? Ya, kita mendengar kata al-bir seperti dalam firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tapi ketika Nabi menjelaskan apa itu al-bir, kebaikan, maka Nabi mengatakan al-birru husnul khuluqi. Al-bir itu adalah akhlak yang baik, akhlak yang karimah, akhlak yang mulia. Nah, ini semuanya menunjukkan bahwasannya agama Islam adalah agama yang mulia, agama yang penuh dengan keindahan, dan di antara keindahan serta kemuliaan agama Islam adalah agama yang mengajarkan akhlak yang apa? Karimah, akhlak yang mulia. Taib. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Dan kalau berbicara tentang para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, maka mereka para sahabat Nabi adalah orang-orang yang paling mendapatkan manfaat dan faedah dari dakwah Rasul alaihi salatu wassalam. Maka kita akan menyaksikan di antara manfaat yang dirasakan oleh para sahabat, mereka semuanya adalah orang-orang yang berakhlak mulia. Mereka para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain semuanya adalah sosok-sosok yang memiliki akhlakul karimah. Tidak ada sahabat yang disebut kecuali mereka memiliki akhlak yang mulia. Sebut siapa sahabatnya, pasti mereka memiliki akhlak yang mulia. Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn al-Khattab, Utsman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib, Talhah ibn Ubaidillah, Zubair ibn Awam, sebut semua sahabat. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Abu Musa al-Ash'ari, Abu Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu, Muawiyah ibn Abi Sufyan, semua sahabat, sebut siapa sahabat itu, mesti mereka adalah orang-orang yang memiliki akhlak yang apa? Mulia. Tidak ada keraguan. Bagaimana kita ragu? Rasul telah memberitahukan kepada kita tentang bagaimana mereka sahabat. Rasul mengatakan khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia adalah qarni, generasiku. Tsumma alladzina yalunahum, kemudian generasi yang datang berikutnya para tabi'in. Tsumma alladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang berikutnya. Maka di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita meyakini bahwasanya min fadlillah, di antara keutamaan Allah, di antara fadlullah, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan para nabi dan rasul semuanya memiliki akhlak yang mulia. Demikian pula min fadlillah, di antara keutamaan Allah, Allah Subhanahu wa taala jadikan ya para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain orang-orang yang memiliki akhlak yang karimah. Akhlak yang apa? Mulia. Naam. Ikhwatil kiram rahimani rahimakumullah. Lalu bagaimana dengan kita? Kita adalah umat Rasul alaihi salatu wassalam. Lebih khusus lagi, kita ini adalah orang-orang yang menisbatkan kepada salaf. Naam. Kita ini kaum muslimin, dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala bifadlihi, dengan keutamaan darinya, Allah mudahkan kita untuk berusaha menempuh jalan salaf. Sehingga kita mengatakan nahnu salafiyun, kita ini salafi, kita ini ahlus sunnah. Naam. Dan setiap muslim itu harus jadi salafi, dengan makna dia mengikuti salaf dari umat ini. Nah, karena salaf yang dimaksud adalah Rasul alaihi salatu wassalam, wassohabah, wattabi'in, wattabi'ut tabi'in, dan kita punya kewajiban mengikuti jalan mereka. Nah, dan itu bukan sekedar pengakuan. Kita adalah umat Nabi alaihi salatu wassalam yang sedang berusaha menempuh jalan beliau alaihi salatu wassalam. Karena jalan itu saja yang selamat. Di dalam hadis iftiraqul ummah, ketika Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan sataftariqu hadhil ummah ala thalathin wa sab'ina firqah, umat Islam ini akan tercerai-berai, terpecah-pecah menjadi 73 firqah. kulluha finnar, semuanya diancam dengan neraka, semuanya di neraka. Nah, jalan-jalan itu bukan jalan-jalan yang baik. Semuanya finnar, kata Nabi, illa wahidah, kecuali satu. Dan yang satu itu, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ma ana alaihil yaum wa ashabi, yaitu orang-orang yang mengikuti jalanku dan jalan yang sahabat-sahabatku berada di atasnya. Ya, jalan inilah yang seharusnya ditempuh oleh kita. Kalau kita sudah mengetahui dengan yakin, dan itu yang harus kita yakini, bahwasanya Rasul alaihi salatu wassalam adalah orang yang paling berakhlak mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan kita juga yakin bahwasanya para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, mereka adalah khairun nas, sebaik-baik apa? Manusia. Dan mereka semuanya adalah orang-orang dan sosok-sosok yang memiliki akhlak yang mulia. Kita sebagai orang-orang yang mengatakan berjalan di atas jalannya Rasul dan jalannya para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain, semestinya berupaya untuk mengikuti jejak mereka untuk memiliki akhlak yang mulia. Dan itu perjuangan hidup, ma'asyiral muslimin. Taib. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Berbicara tentang akhlak yang mulia. Naam. Akhlak yang mulia itu terbagi menjadi dua. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin, Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahmatullah alaih, nah, mengingatkan tentang ya apa itu akhlak yang mulia. Saya bacakan ucapan beliau dalam muhadharah beliau yang berjudul Makarimul Akhlak. Naam. Inna katsiran minan nas yadhhabu fahmuhu ila anna husnal khuluqi khasun bi muamalatil khalqi duna muamalatil khaliqi. Kebanyakan manusia kalau berbicara tentang akhlak yang mulia, pikirannya itu ya langsung tertuju kepada akhlak yang mulia, muamalah yang baik dengan makhluk saja. Tapi tanpa teringat bahwasanya bahkan merupakan pokok dari akhlak yang mulia adalah baiknya muamalah seseorang dengan Khalik, dengan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Walakin hadzal fahm qasir. Pemahaman yang seperti ini pemahaman yang pendek. Fa inna husnal khuluqi kama yakunu fi muamalatil khalqi yakunu aidan fi muamalatil khaliqi. Ketahuilah bahwasanya yang namanya akhlak yang mulia, makarimul akhlak, sebagaimana kita faham akhlak yang mulia itu tampak pada baiknya muamalah kita dengan makhluk, juga akhlak yang mulia itu ya sudah seharusnya ditujukan pula dalam kita bermuamalah dengan Khaliq Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullah. Sehingga kalau kita melihat dakwah Nabi alaihi salatu wassalam, di mana beliau diutus untuk apa tadi? Menyempurnakan apa? Akhlak yang mulia. Innama buistu liutammima makarimal akhlaq. Ketika Rasul diutus, apa yang beliau dakwahkan pertama kali? Apa yang itu merupakan aslu dakwatir rusuli, pokok dakwah para rasul? Mengingatkan manusia ya, memerintahkan manusia untuk mereka baik muamalahnya dengan Khaliq, dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena inilah asal, inilah asas. Kalau orang itu dengan manusia baik, betul dipuji, karena memang tabiat manusia akan memuji orang yang berbuat baik. Dermawan, ucapannya lembut, sabar, itu semua orang akan memuji, walaupun dia orang yang bukan muslim, walaupun dia orang yang tidak beragama Islam. Perbuatan baik itu secara tabiat orang memuji. Tetapi itu saja tidak cukup, karena yang menjadi landasan dasar akhlak yang karimah adalah akhlak seorang hamba kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Dulu di masa jahiliyah ada seorang yang bernama Abdullah bin Jud'an. Abdullah bin Jud'an ma'ruf bil karam, terkenal orang ini dermawan, sangat dermawan. Ada orang fakir dibantu, orang miskin dibantu, anak yatim dibantu, suka membantu. Sehingga Abdullah bin Jud'an ini dipuji, dipuji, disanjung. Sampai matinya Abdullah bin Jud'an ala syirik, di atas kesyirikan. Manusia tetap memuji, manusia tetap menyanjung. Sampai suatu saat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Ummul Mukminin, bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Abdullah bin Jud'an, Abdullah bin Jud'an ya Rasulullah, apakah bermanfaat nafkah yang dia keluarkan? Apakah bermanfaat kebaikan-kebaikan yang dia lakukan dulu? Karena sosok Abdullah ini, Abdullah bin Jud'an, dipuji. Kata Nabi, la ya Aisyah, tidak wahai Aisyah, tidak bermanfaat. Innahu lam yakul yawman min dahrihi rabbi ghfirli khati'ati yawmaddin. Tidak wahai Aisyah, tidak bermanfaat untuk Abdullah bin Jud'an ini kebaikan-kebaikannya, atau mungkin yang dikatakan akhlak-akhlak yang baik kepada manusia, tidak bermanfaat. Kenapa demikian? Karena dia tidak pernah semasa hidupnya mengatakan sama sekali, Rabbi ghfirli khati'ati yaumaddin. Tidak pernah berdoa, tidak pernah meminta kepada Allah, Rabbi ghfirli, ya Allah ampuni aku, khati'ati, dosa-dosaku, yaumaddin, pada hari pembalasan. Dia tidak beriman dengan hari pembalasan. Kufur kepada Allah. Tidak baik muamalah dia dengan Allah. Tidak mau mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Maka perbuatan-perbuatan baik dia itu yang manusia memujinya tidak bermanfaat. Naam. Kembali kepada pembahasan ma'asyiral muslimin. Dakwah para nabi, dakwah para rasul, termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang ini merupakan pokok dakwah para nabi dan rasul, ya, mereka semuanya memerintahkan kita untuk baik di dalam bermuamalah dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan kepada manusia, ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkan la ilaha illallah dengan lesan-lesan kalian. Yakini dengan hati kalian bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadai kecuali Allah. Dan tinggalkanlah taghut, tinggalkanlah sesembahan-sesembahan selain Allah, tinggalkanlah syirik. Kalian akan beruntung, tuflihu. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkan kalimat la ilaha illallah tuflihu. Kalian akan beruntung. Itu dakwah beliau alaihi salatu wassalam. Dan itu pula dakwah para nabi dan rasul. Walaqad ba'athna fi kulli ummatir rasulan ani'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat rasul-rasul kami. Semua rasul itu menyeru dengan seruan yang sama, ani'budullah, sembahlah Allah, beribadahlah kalian hanya kepada Allah, wajtanibut taghut, dan tinggalkanlah sesembahan-sesembahan selain Allah. Nah, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, ini yang pertama sebelum syariat-syariat yang lain, karena inilah asal. Orang kalau dia mati menghadap Allah dalam keadaan mentauhidkan Allah, dalam keadaan dia tidak menyekutukan Allah, maka dia akan mendapatkan kemuliaan. Dalam hadis qudsi dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bna Adam, lau ataitani biqurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, la ataituka biha maghfiratan au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an rabbih jalla wa ala." Wahai ibnu Adam, seandainya kalian datang menghadapku dengan membawa dosa sepenuh bumi, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, dan ketika kalian datang menghadapku membawa dosa itu, kalian juga datang dalam keadaan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, sungguh aku akan mendatangi kalian dengan ampunan sepenuh bumi pula. Diampuni Allah jalla wa'ala. Naam, oleh karena itulah kita menyaksikan bagaimana dakwah Rasul alaihi salatu wassalam kepada manusia demikian gigih agar manusia memiliki akhlak yang baik di dalam bermuamalah dengan Allah Rabbul Alamin. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Sehingga ketika kita membaca hadis seperti tadi, al-birru husnul khuluq. Al-bir itu adalah husnul khuluq, akhlak yang mulia. Yang paling mendasar adalah akhlak mulia seorang hamba kepada siapa? Allah Rabbul Alamin. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullah alaih, ketika membahas tentang akhlak yang baik kepada Allah, kata beliau, husnul khuluqi fi muamalatil khaliqi jalla wa ala yajma'u thalathata umur. Seorang dikatakan berakhlak baik di dalam dia bermuamalah dengan Allah ketika dia mengumpulkan tiga perkara. Yang pertama, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, talaqqi akhbar Allah taala bitasdiq. Orang yang berakhlak baik di dalam bermuamalah kepada Allah, ketika ada berita dari Allah, ketika ada wahyu sampai kepadanya, ya, yang itu datang dari Rasul alaihi salatu wasallam, maka berita-berita itu dia benarkan. Dia membenarkan berita itu. Tidak ragu-ragu. Berarti dia berakhlak baik, ya, dalam muamalah kepada siapa? Allah. Naam. Dan itulah para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Kalau datang berita kepada mereka, mereka tidak meragukan sedikit pun. Coba lihat Abu Bakar As-Siddiq. Beliau pun mendapatkan gelar apa? As-Siddiq. Karena beliau ini orang yang sangat membenarkan semua berita-berita dari Allah Jalla wa'ala yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada pengingkaran, tidak ada keraguan. Datang Nabi Alaihi Salatu Wasallam setelah Isra, datang kepada Abu Bakar As-Siddiq menceritakan apa yang beliau alami, ya, sejak beliau berada di Mekah, kemudian naik Buraq, bersama dengan malaikat Jibril sampai ke Baitul Maqdis, perjalanan naik ke langit yang pertama, kedua, ketiga, sampai langit yang ketujuh, bertemu dengan para nabi, para rasul, kemudian menghadap Allah Subhanahu wa taala, diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan untuk melakukan salat sehari semalam 50 kali. Dan disebutkan kisah bagaimana Nabi alaihi salatu wasalam turun ke langit yang keenam, berjumpa dengan Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa alaihi salatu wasalam mengingatkan untuk meminta rukhsah kepada Allah agar diringankan dari 50, naik ke atas lagi, turun lagi, dan seterusnya, sampai kemudian Allah tetapkan salat 5 waktu itu 5 kali sehari semalam. Diceritakan juga bagaimana Nabi alaihi salatu wasalam salat di Baitul Maqdis bersama para nabi dan rasul. Beliau bertemu dengan para nabi dan rasul. Beliau mengimami para nabi dan rasul di Baitul Maqdis, dan itu semuanya yaqzatan la manaman. Itu semuanya beliau saksikan, beliau alami dalam keadaan terjaga, bukan mimpi. Abu Bakar As-Siddiq mendengar berita itu, yusaddiqu hadzal khabar, membenarkan berita ini tanpa keraguan sedikit pun. Adab yang luar biasa, akhlak yang demikian mulia, inilah seorang muslim. Beda dengan Abu Jahal, beda dengan orang-orang Quraisy, kufar, mendengar berita ini luar biasa, didustakan, mereka tertawa, bahkan ngetes, nguji, benar enggak siapa yang di ucapkan oleh Nabi Muhammad SAW ini. Sampai dikumpulkan, kemudian ditanya, kalau memang kamu benar ya melakukan perjalanan, tolong ceritakan bagaimana Baitul Maqdis. Karena mereka ini orang-orang Quraisy, orang-orang yang bolak-balik ke Baitul Maqdis, sehingga ngerti pintunya, warnanya, halamannya, faham mereka. Maka mereka ingin membuktikan kalau Nabi ini dusta. Dikumpulkan orang semuanya, Nabi ditanya bagaimana pintunya, bagaimana, terus semua ditanya. Fa subhanallah, Allah tampakkan Baitul Maqdis di hadapan Nabi alaihi salatu wasalam, dan beliau menceritakan semuanya sebagaimana beliau lihat ketika Isra, dimudahkan lagi dengan yang beliau saksikan di hadapan beliau. Beliau sebutkan pintunya, beliau sebutkan semuanya, tidak ada yang salah. Namun seperti itu sudah jelas pun mereka orang-orang musyrikin tetap tidak mempercayainya. Apakah orang yang seperti ini adalah orang berakhlak mulia? Tidak, ma'asyiral muslimin. Walaupun mereka mengeluarkan harta untuk fuqara, untuk masakin, tapi ketika mereka tidak membenarkan berita dari Allah Jalla wa'ala, bukan orang yang berakhlak apa? Mulia. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, itu para sahabat. Naam. Makanya kalau kita melihat hadis-hadis Nabi itu, perbincangan sahabat dengan Rasul, perbincangan yang luar biasa, menunjukkan mereka ini orang-orang yang tidak ada keraguan sedikit pun dengan berita. Beliau sedang berjalan dengan para sahabat melewati dua kuburan. Kemudian Nabi mengatakan, innahuma la yu'adzaban. Ini penghuni kubur ini, dua-duanya sedang diazab. Naam. Amma ahaduhuma fakana la yastanzihu minal baul. Adapun yang pertama diazab karena dia tidak memperhatikan kencingnya, najis. Dia tidak menutup auratnya, dalam sebagian riwayat la yastatiru minal baul. Wa ammal akharu, adapun yang kedua, fakana yamsi bin namimah. Dulu di dunia orang ini melakukan namimah, mengadu domba, membuat kacau suasana, mengadu domba. Wabillahi taufik. Apakah ada sahabat yang meragukan ucapan Nabi? Tidak. Mereka mempercayainya. Nah, kemudian Nabi mengambil pelepah kurma, dibelah menjadi dua, ditancapkan pada dua kubur itu. Kemudian Nabi mengatakan, semoga keduanya diringankan azabnya. Naam. Malam yaibasa, selama kedua pelepah ini belum kering. Naam. Nabi suatu saat duduk bersama dengan para sahabat, tiba-tiba terdengar suara yang sangat keras. Suara yang sangat keras. Tidak tahu dari mana asalnya. Maka Nabi bertanya, tahukah kalian suara apa itu? Para sahabat tidak tahu, Allah wa Rasuluhu a'lam. Kata Nabi, itu adalah batu yang dilemparkan dari bagian atas neraka dan hari ini baru sampai di dasarnya setelah sekian 70 tahun atau sekian tahun yang lalu. Baru sampai di dasarnya. Dan neraka sudah ada. Ini diantara dalilnya. Para sahabat semuanya percaya. Itu suara batu yang berbenturan dengan dasar neraka. Dan contoh-contoh yang lain, ikhwatil kiram, yang betul-betul menunjukkan bahwasannya para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajmain adalah orang-orang yang sangat memiliki akhlak yang mulia. Terbukti dengan muamalah mereka yang sangat baik dengan berita-berita dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Yang kedua, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullah alaih, talaqqi ahkamahu bitanfidhi wa tatbiq. Bentuk muamalah yang baik dengan Allah subhanahu wa ta'ala adalah ketika datang hukum-hukum Allah, perintah-perintahnya, dan yang paling besarnya adalah perintah untuk mentauhidkan Allah atau mendapatkan larangan-larangannya, dan larangan yang paling besar adalah larangan untuk berbuat syirik. Maka mereka berusaha untuk melaksanakan perintah-perintah itu. Naam. Dan mereka menyambut para sahabat itu ketika Nabi mengatakan qulu la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah. Ini syariat yang paling besar. Mereka menerima itu. Mereka pun mengucapkan la ilaha illallah bilisanihim, dengan lisan-lisan mereka, dan mereka meyakini dalam hati-hati mereka, dan mereka buktikan dengan meninggalkan semua ma'budat, peribadatan-peribadatan kepada selain Allah. Itu para sahabat. Naam. Ketika perang Khaybar, ini salah satu contoh yang sering disebutkan oleh para ulama. Sahabat sudah menyembelih himar, himar baru disembelih, sudah dikuliti, sudah dicincang-cincang. Ya. Nah, bayangan makan daging kan enak, demikian ya. Antum bayangkan tak? Baik. Kalau dibayangkan saja kurang enak, ya kan? Tapi ini sudah nunggu ini. Dipotong-potong, dicincang, sudah dimasukkan ke dalam apa namanya kuali, sudah nyala, sudah umep, tahu umep ya, sudah mendidih, ya. Tinggal makan, ya, sudah terbayang. Tiba-tiba datang seruan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan al-humur al-ahliyah. Ketika itu diharamkan keledai-keledai, himar-himar ahliyah. Nah, tidak ada istilah kemudian menanti, tidak, langsung ditumpahkan itu semuanya oleh para sahabat. Ditumpahkan. Nah, ditumpahkan itu. Karena sekarang sudah menjadi sesuatu yang Allah haramkan. Bismillah. Dan contoh-contoh yang lain, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Bagaimana mereka berakhlak yang luar biasa terhadap perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah. Maka mereka adalah orang-orang yang paling mencontoh dan menteladani Nabi. Nabi itu diutus untuk ditiru, diikuti. Maka mereka perhatikan ucapan-ucapan Nabi, perbuatan-perbuatan Nabi, larangan-larangan Nabi, perintah-perintah Nabi. Yang ketiga, talaqqi aqdarahu bis-sabri war-ridha. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullah alaihi, ya. Termasuk akhlak yang baik di dalam bermuamalah terhadap makhluk adalah talaqqi aqdarahu bis-sabri war-ridha, menghadapi takdir Allah, mensikapi takdir-takdirnya dengan kesabaran dan ridha. Naam. Wabillahi taufiq. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, hadhihi salasatu asya' 'alaiha madaru husnil khuluqi ma'allah. Tiga perkara inilah poros akhlak yang mulia bersama Allah ketika bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Ini perlu kita ingatkan ya, agar kita mengerti hakikat akhlak yang mulia itu. Bahwasanya akhlak yang mulia itu bukan semata-mata baiknya muamalah kita dengan makhluk, tetapi baiknya muamalah kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah yang menjadi asal. Oleh karena itu, kalau bertentangan antara muamalah kita dengan makhluk juga muamalah kita dengan Allah, maka yang diutamakan adalah muamalah kita dengan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, di antara akhlak yang baik adalah kita mentaati orang tua, kan demikian? Taat kepada orang tua, ya, berbuat baik kepada mereka, ini adalah contoh akhlak yang mulia yang diajarkan dalam syariat Islam ini. Namun ketika suatu saat orang tua kita memerintahkan kita sesuatu yang itu mengandung maksiat, di satu sisi kita diperintahkan untuk taat kepada orang tua, namun perintah mereka ini yukhalif syar'allah, menyelisih syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Maka kita tidak mentaati mereka, dan itu tidak dikatakan sebagai orang yang durhaka kepada orang tua. Naam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau kedua orang tua kalian memerintahkan kalian untuk kalian berbuat syirik kepada Allah, memerintahkan sesuatu yang itu adalah kemaksiatan, fala tuti'huma, jangan taati perintah-perintah mereka yang maksiat itu. Tetapi dalam hal muamalah urusan duniawi yang tidak mengandung kemaksiatan-kemaksiatan, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulilah mereka, kedua orang tuamu, dalam urusan dunia dengan muamalah yang baik. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Naam. Coba lihat bagaimana sahabat Abu Hurairah. Ibunya dulu musyrikah. Musyrikah. Musyrik. Tapi Abu Hurairah terus berbuat baik kepada ibunya. Berbuat baik luar biasa. Birrul walidain atau birrul walidah. Sangat berbuat baik kepada ibunya. Tinggal bersama, memenuhi kebutuhan ibunya, berucap dengan ucapan yang baik, muamalah yang luar biasa dalam urusan dunia. Sampai suatu saat sang ibu, ibunya Abu Hurairah, mengucapkan kalimat yang sangat menyakitkan tentang Rasul alaihi salatu wassalam. Tidak kuat Abu Hurairah itu mendengar ucapan sang ibu yang ketika itu masih musyrik. Tapi itu tidak menjadikan Abu Hurairah kemudian tidak baik dalam muamalah duniawi. Tidak kemudian membentak, tidak kemudian memukul, tidak kemudian meludahi, tidak. Beliau meninggalkan ibunya dalam keadaan sedih mendengar ucapan itu. Abu Hurairah tidak kuat. Beliau keluar menuju Nabi alaihi salatu wassalam. Ia beki menangis. Ya. Datang kepada Nabi, ya Rasulullah. Ibu saya, ya Rasulullah. Ceritakan tentang ibunya yang mengucapkan sesuatu yang tidak baik. Tolong doakan ibu saya, ya Rasulullah. Hah. Terus berbuat baik, ya atau tidak? Ibunya sudah seperti itu, tetap berbuat baik. Di antara perbuatan baik Abu Hurairah, baktinya kepada sang ibu, minta kepada Nabi untuk didoakan. Ya, sudah. Setelah itu pulang, Abu Hurairah pulang. Sudah agak tenang, beliau pulang. Pulang ke rumah. Kisah ini disebutkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Begitu sampai di depan rumah, ketuk pintu, ya, ada suara dari dalam, suara ibunya, maka anak kamu di situ saja, jangan masuk. Terdengar suara orang mandi. Nah, sampai selesai ibunya mandi, kemudian dibuka pintu, kemudian sang ibu kemudian mengucapkan syahadatain, masuk Islam. Nah, ya ini diantara buah dari husnul khuluq. Begitu melihat dan mendengar ibunya masuk Islam, Abu Hurairah kembali lagi menjumpai Nabi alaihi salatu wassalam, nangis lagi. Ya begi. Tapi beda tangisnya. Tangis yang pertama adalah tangis kesedihan, dan tangis yang kedua adalah tangis apa? Kebahagiaan. Kembali kepada apa yang kita sebutkan tadi, bahwasanya muamalah kita, muamalah seseorang dengan Allah, dengan muamalah yang baik, inilah asal dan pokok dari akhlak yang mulia. Nah, sehingga ketika berbenturan antara ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada makhluk, yang diutamakan adalah ketaatan kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah kisah yang kisah ini betul-betul terjadi. Ada seorang yang tadinya ngaji, baru-baru ngaji, muncul taklim. Setelah itu lama hilang, sampai satu bulan tidak pernah ada. Sampai muncul lagi. Kita tanya, lo kok tidak pernah kelihatan satu bulan ini? Ya kita disuruh ibu untuk ziarah-ziarah sana. Ziarah-ziarah yang mengandung kesyirikan itu. Lo kok kamu manut? Ya kan kita harus taat kepada apa? Orang tua. Contoh ini, tidak difahaminya, ya, tidak difahaminya hakikat ketaatan kita kepada makhluk. Ketaatan kita kepada makhluk itu diikat dengan ketaatan kita kepada Allah. Nabi mengatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada siapa? Allah. Ya tidak benar seperti itu. Wong disuruh berbuat syirik, disuruh berbuat maksiat, disuruh berbuat kebid'ahan. Nah, tidak boleh. Dibisiki oleh syaitan, kamu harus taat kepada ibu. Kalau tidak nanti kamu akan apa? Uququl walidain. Uququl walidain dosa besar. Kamu akan masuk neraka. Padahal mentaati perbuatan yang itu lebih besar lagi. Wabillahi taufiq. Ini ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Adapun bagian yang kedua, ya, dari pembahasan akhlak yang mulia adalah akhlak kita kepada makhluk. Nah, setelah kita mengerti bahwasanya, ya, akhlakul karimah itu yang menjadi landasan dan asas adalah akhlak kita kepada Allah dalam muamalah kita kepada Al-Khaliq, maka berikutnya kita juga diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam untuk berakhlak mulia di dalam muamalah kita kepada apa? Makhluk. Disebutkan di dalam hadis Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan, bismillahirrahmanirrahim, Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringilah perbuatan jelek kamu, perbuatan sayyi'ah kamu dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik itu akan menghapuskan perbuatan jelekmu. Nasihat Nabi. Kemudian yang ketiga, Nabi mengatakan wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang apa? Hasan, dengan akhlak yang baik. Dari hadis ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita menyaksikan betapa Islam ini mengajarkan kita untuk baik di dalam bermuamalah dengan makhluk. Khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik. Baik itu orang-orang yang dekat atau orang-orang yang apa? Jauh. Jelas di sini Nabi mengatakan khaliqin nas, pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Apalagi orang-orang yang dekat, yang mereka itu memiliki hak-hak khusus atas kita. Contoh orang tua. Orang tua itu punya hak khusus. Atas kita semuanya. Kita ada di dunia ini, mereka jadi sebab. Minimal itu. Itu. Bapak kita, ibu kita, sebab kita muncul di dunia ini. Perjuangan mereka. Ya. Pengorbanan mereka. Makanya ketika datang seorang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, man ahakkun nas bihusni sahabati, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk saya berbuat baik, untuk saya baik di dalam bermuamalah dan mengiringi hidupnya? Kata Nabi, ummuk, ibumu. Ditanya lagi, thumma man, lalu siapa lagi ya Rasulullah orang yang paling berhak untuk saya baik di dalam bermusohabah, mengiringi hidupnya? Kata Nabi, ummuka, ibumu. Ditanya lagi yang ketiga, thumma man, terus siapa lagi ya Rasulullah? Rasul mengatakan, ummuka, ibumu. Naam. Baru yang keempat, ketika sahabat ini bertanya summa man, kemudian siapa ya Rasulullah, Rasul kemudian mengatakan abuk, bapakmu. Merekalah orang-orang yang paling khusus di antara manusia. Adapun Nabi alaihi salatu wasalam itu kaitannya dengan ketaatan kita kepada Allah. Ya. Nah, orang atau manusia secara umum yang mereka punya hak paling besar adalah orang tua kita, ibu kita terutama. Nah, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Maka di dalam Al-Quran Allah menggabungkan antara hak Allah beribadah kepada Allah, kemudian dilanjutkan dengan berbuat baik kepada kedua orang tua, karena besarnya hak mereka. Contoh yang lain, kita masih dalam pembahasan perintah Nabi untuk kita berakhlak mulia dengan manusia. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Manusia semuanya kita diperintahkan untuk berakhlak yang baik dengan mereka. Terlebih orang-orang yang khusus, yang memiliki hak-hak yang khosoh, kedua orang tua kita. termasuk keluarga kita, istri kita, suami kita, mereka punya hak khusus. Makanya Nabi mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka, istri-istri kalian itu, bil ma'ruf, dengan ma'ruf, dengan pergaulan yang baik. Sebaliknya seorang istri juga demikian. Ya, sampai Nabi mengatakan, kalau boleh aku memerintahkan seorang sujud kepada manusia, niscaya aku akan memerintahkan seorang wanita untuk sujud kepada suaminya. Itu tidak lain karena ada hak khusus. Naam. Dan ini harus selalu kita ingat, agar kita jangan terbolak-balik. Kalau dengan orang lain baik, lembut tutur katanya, tapi dengan orang tua kasar. Kalau dengan orang lain kita mudah membantu, kita bantu, kita pinjami motor, kita pinjami mobil, kita beri pinjaman macam-macam, ya. Kita suguhkan hidangan untuk mereka ini. Ya ini perbuatan baik. Tapi yang jadi permasalahan ketika kemudian kita justru dengan orang-orang yang khosoh, memiliki hak-hak khusus, tidak seperti itu. Orang tua mau pinjam mobil, le, nak, bapak butuh mobil. Mohon maaf pak, sibuk sekali ini saya ini. Banyak urusan pak. Namanya. Ya. Cari ojekan saja ya pak ya. Cari ojekan. Ya. Nah. Kalau teman kita, fadol. Ya. Kalau kolega kita, monggo. Itu perlu kita perhatikan. Kita dengan istri kita baik sebagai seorang laki-laki, seorang suami. Namun ingat, kita sebagai laki-laki, hak orang tua kita lebih besar daripada hak apa? Istri kita. Dan istri-istri harus paham, suami itu tidak putus dari hubungan dia dengan siapa? Orang tuanya. Nah, harus kita berusaha untuk menggabungkan itu. Jangan kita dengan istri baiknya luar biasa, setiap bulan kita belikan baju, baju, baju, baju. Ya. Orang tua tidak. Nah ini masalah ini. Hal yang perlu kita perbaiki diri kita memang. Ya. Dan seorang istri harus membantu suami. Suami itu tetap bisa berbakti kepada siapa? Orang tuanya. Ya. Seorang istri dibelikan baju. Bi, bajunya bagus. Diingatkan, ibu sudah dibelikan belum? Zen. Ya. Agar ingat, saling mengingatkan betapa orang tua itu punya hak besar atas kita itu. Kembali kepada hadis ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik. Itu semua manusia punya hak untuk kita berbuat baik, termasuk linul kalam. Makanya dalam ayat, ya, dalam ayat Allah mengatakan wa qulu linnasi husna. Dalam surah Al-Baqarah Allah mengatakan wa qulu linnasi husna, dan berkatalah kalian kepada manusia dengan husna, dengan ucapan yang apa? Yang baik. Nah, Nabi Musa, Nabi Harun, ya, diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada siapa? Fir'aun, orang yang paling jelek, orang yang paling tidak beradab dengan Allah Subhanahu wa taala, yang paling zalim. Tapi itu pun Allah memerintahkan keduanya, Musa dan Harun, untuk berbicara dengan Fir'aun dengan qaulan layyinan, dengan ucapan yang layyin, ucapan yang lembut. Barangkali dia mau ingat, barangkali dia mau sadar. Itu dengan orang yang jelek. Naam. Apalagi dengan orang-orang khusus tadi, ma'asyiral muslimin. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, ini terkait dengan akhlak kita kepada makhluk. Kita diperintahkan oleh Nabi untuk bermuamalah dengan muamalah yang baik. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Baik, kita masuk pada masalah berikutnya tentang apa itu pengertian akhlak yang baik. Nah, masih mengambil manfaat dari kalam Al-Allamah Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin. Ini risalah yang sangat bagus, ikhwan, Makarimul Akhlak. Naam. Disebutkan di sini tentang takrif akhlak yang baik dengan makhluk. Kata Al-Allamah Syekh Ibnu Utsaimin, amma husnul khuluqi ma'al makhluq fa'arrafahu ba'dhum. Adapun akhlak yang baik di dalam kita bermuamalah dengan makhluk, fa'arrafahu ba'dhum, sebagian ulama memberikan takrif, wa minhum al-Hasanul Basri, di antaranya Al-Hasan Al-Basri, ya. Apa itu akhlak yang baik? Bi annahu kafful adza wa badlun nada wa talaqatul wajhi. Ada tiga perkara dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'in, murid dari Aisyah, murid dari Anas bin Malik. Al-Hasan Al-Basri mengatakan husnul khuluq, akhlak yang baik, akhlak karimah itu adalah kafful adza. Yang pertama adalah kafful adza, menahan diri untuk mengganggu, yakni tidak mengganggu. Ini minimal, minimal kita tidak mengganggu. Baik. Mudah atau sulit? Gampang atau susah? Tidak mengganggu. Namanya tidak mengganggu itu mudah. Justru yang sulit itu mengganggu. Ya. Ingin bukti? Nah, ada orang sangar lewat. Tatonya banyak. Bawa celurit dua. Ya. Tapi di sini ada pedang dua. Nah, ya. Antum disuruh, coba itu orang diganggu. Bisa enggak? Bisa enggak? Berani enggak? Ganggu. Mengganggu orang itu sulit. Tapi kalau jangan mengganggu, semua orang bisa. Jangan mengganggu ya. Oh iya, tidak mengganggu. Itu semua orang bisa. Minimal itu. Ya. Naam. Perintah untuk melakukan dan perintah untuk meninggalkan lebih mudah mana? Meninggalkan. Ya. Batu yang besar, ada batu 30 kilo beratnya. Naam. Antum tak suruh, angkat batu ini. Bisa enggak? 30 kilo enteng mas, bisa antum masih ya. Bisa, 30 kilo ya. Tapi kalau ini saudara kita ini, siapa namanya mas? Ayo mas, angkat 30 kilo enggak bisa saya namanya. Ya, kalau namanya perintah, belum tentu semua orang apa? Bisa namanya. Tapi beras 50 kilo, angkat. Nah, kalau ini enteng-enteng saja ya kan, enteng tetap gampang saya angkat. Nah, ada yang tidak bisa. Nah, tapi kalau jangan diangkat, oh tidak bisa Ustaz, saya tidak bisa, tidak mengangkat. Nah, sulit kalau seperti itu. Namanya tidak bisa itu pada hal-hal yang diperintahkan. Ada yang kita tidak bisa, ada yang kita bisanya sebagian. Tapi kalau meninggalkan itu semua orang bisa. Jangan mengganggu, jangan bicara. Nah, kan demikian. Makanya kalau antum di kelas, ya anak-anak ini datang ustad, diam, jangan bicara, bisa enggak? Ya bisa kan. Malah teriak-teriak, oh enggak bisa tatsat, harus ngomong terus. Antum dikeluarkan dari kelas nanti. Tapi kembali pada pembahasan. Jadi kata Al-Hasan Al-Basri, ya, husnul khuluq adalah kaful adza. Apa itu? Menahan diri dari mengganggu. an yakuffal insan adzahu an ghairihi, dia terus berusaha menahan dirinya untuk tidak mengganggu. Dia tahan dirinya, jangan sampai mengganggu. Menahan dirinya dari mengganggu. Sawaun kana hadzal adza yata'allaqu bil mal, apakah gangguan itu terkait dengan harta, mencuri, mencopet dan seterusnya, aw yata'allaq bin nafs, atau terkait dengan jiwa, membunuh, melukai, aw yata'allaq bil 'irdh, atau terkait dengan kehormatan, dengan menghibai, dengan menuduh, dengan tuduhan-tuduhan yang dusta, ila akhirih. Naam. Ini semuanya dijaga. Tidak mengganggu kemuliaannya, tidak mengganggu hartanya, tidak mengganggu jiwanya. Nah, taib, itu semua bisa, semua orang bisa. Faman lam yakuffa adzahu anil khalqi falaysa bihasan al khuluq. Orang yang tidak bisa menahan dirinya dari mengganggu, berarti akhlaknya tidak baik. Nah, dalam kehidupan bertetangga juga demikian. Rasul mengatakan fala yu'dhi jarahu man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fala yu'dhi jarahu, jangan mengganggu tetangganya. Ini semua orang bisa, jangan mengganggu. Ada suara keras, murotal, ini murotal baik, tapi tetangganya sedang sakit, lirihkan. Nah, jangan mengganggu. Kita punya saluran, yang saluran air itu ternyata mengotori apa namanya halaman tetangga kita. Oh, kita minta maaf, mohon maaf ini, saya perbaiki dulu. Nah, tidak mengganggu dengan ucapan atau dengan perbuatan. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan dan bersabda ketika haji wada, menjelang wafatnya beliau, beliau ingatkan pokok yang sangat besar ini. Nabi mengatakan inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum 'alaikum haramun ka hurmati yaumikum hadza wa fi syahrikum hadza fi baladikum hadza. Ketahuilah sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, a'radakum, nama baik kalian, kehormatan kalian, alaikum haram, atas kalian haram. Tidak boleh merobek kemuliaan saudaranya, merobek hak harta dan jiwanya, kahurmati yaumikum hadza, sebagaimana mulianya hari ini, fi syahrikum hadza, di bulan kalian ini, fi baladikum hadza, di negeri kalian ini. Itu diucapkan di Masyairil Haram ketika haji wada. Naam. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Maka akhlak yang mulia itu adalah ketika seorang tidak menzalimi saudaranya dengan ghis, dengan penipuan. Tidak menzalimi saudaranya dengan khianah. Tidak menzalimi saudaranya dengan memukul. Tidak menzalimi saudaranya dengan asab, celaan, cercaan, dengan ghibah. Tidak dilakukan itu semuanya, ditinggalkan, dan itu mudah. Artinya mudah di sini semua orang bisa. Jangan menipu, jangan mengganggu, jangan mengucapkan kalimat yang kotor kepada saudaramu, jangan mencela, jangan mencerca, jangan melakukan ghibah. Ini semua orang bisa sesungguhnya. Nah, ini takrif akhlak yang baik disebutkan oleh beliau Al-Hasan Al-Basri. Akhlak yang baik adalah yang pertama na'am kaful adza, yang kedua badlun nada. Nah, berusaha memberikan yang baik. Nah, kalau ini tidak semua orang bisa. Nah, contoh memberikan kepada tetangga, kan diantara yang dikatakan oleh Nabi, idza tabakhta maraqatan, jika kamu memasak makanan berkuah, ya, fa'aksir ma'aha, perbanyaklah apa namanya kuahnya. Wa ta'ahad jiranak, dan jangan lupakan tetanggamu. Nah, tapi kita bisa melakukan itu sesekali, namun kalau setiap hari, tidak setiap orang bisa. Ya, artinya kalau badlun nada, memberikan sesuatu, ihsan, bantuan harta, bantuan tenaga, bantuan pikiran, tidak semua orang bisa. Tetapi ini salah satu di antara bentuk akhlak yang baik ketika kita memiliki kemampuan untuk membantu mereka dengan ihsan kita, maka ini adalah bentuk dari akhlak yang baik. Naam. Naam. Dan sebaik-baik contoh, sebaik-baik teladan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau orang yang paling sempurna di dalam menahan dari gangguan. Beliau orang yang paling sempurna di dalam berbuat kebaikan. Kebaikan yang sedikit saja Rasul alaihi salatu wasallam dorong kita. Kalau kita tidak bisa sedekah kecuali hanya separuh korma, itu Nabi memerintahkan kita untuk berbuat. Itulah Islam. Ittaqun nar walau bisyiqqi tamratin. Jagalah diri kalian dari api neraka walaupun dengan sedekah, berbuat baik dengan separuh apa? Kurma. Memang Islam ini agama yang sempurna, mengajarkan akhlak yang mulia. Dan yang terakhir, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kata Hasan Al-Basri, ya. Talaqatul wajh. Akhlak yang baik itu adalah talaqatul wajhi, wajah yang berseri. Lawan dari berseri adalah wajah yang masam. Ya, apalagi sampai pahit, ya kan. Oh, kecut saja itu berat, apalagi sampai pahit, ya kan. Nah, orang kalau ketemu orang yang wajah berseri, oh itu sudah tenang sini, sudah seneng. Ya. Nah, konsoku teko, kasih senyum, ya. Wajahnya tampak ceria, nah, disambut, senang kita ini. Ya. Nah, kita datang ke orang tua kita tidak punya apa-apa karena kita fakir, kita tidak punya apa-apa. Tapi ketika kita datangi orang tua kita dengan wajah kita yang berseri, dengan kita menciumnya, keningnya, kemudian kita apa namanya, nah, wajah yang apa namanya yang baik, itu menjadikan mereka menilai bahwasanya ini anak saya yang baik, akhlaknya mulia. Taib, ini takrif yang disebutkan oleh Al-Hasan Al-Basri. Nah, persis habis waktunya di sini tulisannya, bersama dengan selesainya takrif yang disebutkan oleh Al-Hasan Al-Basri. Adapun rincian dari akhlak yang mulia bisa dilihat dalam ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam tentang akhlak-akhlak yang diajarkan oleh Nabi. As-sabru wal-amanah dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semuanya kemudahan untuk menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia. Dan hanya Allah saja yang bisa memberikan itu semuanya. Nas'alullah as-salamah wal-afiyah. Nas'alullah at-taufiq. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaikum.